sesaat bersapa, terlelap dalam lelah mimpi, tersimak dalam batin ini kelupuan yang tak berarti. Sekenap nurani bertanya kini, jikala berjumpa dan menyadari ambisi di masa nanti, tuntutan hidup manusia. Darling.